pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 23 April 2018 dibacakan Ardian Syah. 4 daerah belum menarik dana desa tahap 1. Polresta deklarasi gerakan perangi kekerasan terhadap anak. Tanaman padi di Pidi diserang hama ular. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banda Aceh mendeklarasikan gerakan bersama untuk memerangi atau melawan kekerasan terhadap anak. Deklarasi tersebut dilakukan pada acara Car Free Day dalam rangka hari jadi ke-813 Kota Banda Aceh. Turut hadir dalam deklarasi tersebut istri Gubernur Aceh Darwati Agani, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, beserta sejumlah masyarakat. Dari pantauan di lapangan, para personil Polresta Banda Aceh turut mengusung sejumlah spanduk, flyer yang bertuliskan tagline anti kekerasan terhadap anak di Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Rianto melalui Kasat Reskrim AKP M. Taufik SIK mengatakan tujuan Polresta Banda Aceh mendeklarasikan gerakan perangi kekerasan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Dan agar masyarakat lebih peduli terhadap isu kekerasan terhadap anak yang selama ini terjadi. Menurut AKP Taufik, deklarasi tersebut bertujuan agar Kota Banda Aceh semakin baik dan lebih peduli terhadap isu kekerasan terhadap anak. Taufik juga menyebut kasus kekerasan terhadap anak pada 2017 sebanyak 5 kasus dan pada 2018 3 kasus. Sedangkan kasus pencabulan terhadap anak pada tahun 2017 terdapat 14 kasus dan pada 2018 Polresta Banda Aceh baru menangani 4 kasus. Sudarlun, Pemkab Biren meminta Imigrasi Lok Sumawe, IOM, serta UNHCR untuk segera mencari lokasi lain untuk penempatan warga Muslim etnis Rohingya yang sejak Jumat kemarin ditempatkan di SKB Chotgapu Biren. Kala BPBD Biren M. Nasir SP MSM kemarin mengatakan, Pemkab Biren bersama tim imigrasi dari Lok Sumawe, IOM, dan UNHCR melaksanakan rapat tentang penanganan darurat pengungsi. Pertemuan juga dihadiri Dandim 011 Biren serta beberapa LSM. Dalam rapat itu, intinya penempatan imigran Rohingya di SKB Chotgapu Biren sangat tidak layak. Penanganan selanjutnya, Pemkab Biren berharap Imigrasi Lok Sumawe untuk melaksanakan rencana pemindahan pengungsi ke tempat yang lebih layak dan aman. Sementara itu, Wakil Bupati Biren Dr. H. Muzakar Agani SHMSI kepada Serambi FM kemarin mengatakan, pertemuan beberapa unsur yang menangani imigrasi di Biren Sabtu sore menghasilkan beberapa hal menyangkut penanganan Rohingya di Biren. Hasil pertemuan lainnya imigrasi, IOM maupun UNHCR akan menyampaikan kebijakan yang akan ditempuh pada Senin hari ini. Sudarlun, penyaluran dana desa tahap 1 sebesar 20% di Aceh masih tergolong macet atau belum lancar. Bahkan sampai Jumat kemarin, ada 4 kabupaten yang belum menyalurkan dana desa ke satu desa pun yang berada di wilayahnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh, Profesor Dr. Amhar Abu Bakar MS, melalui PPK Satker Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P3MD Aceh, T. Zul Husni mengatakan, keempat kabupaten itu adalah Aceh Tenggara, Singkil, Aceh Utara, dan Pidi. Kadis PMG Aceh Profesor Dr. Amhar Abu Bakar MS mengatakan sangat prihatin dana pembangunan desa yang telah disediakan pemerintah pusat dan tidak perlu menyediakannya dalam APBK, namun pemerintah kabupaten dan desa belum mampu memaksimalkan penyerapan dan penggunaan. Ia juga meminta kepada para bupati wali kota lebih peduli menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat penyaluran dana desa tahap 1 di daerahnya masing-masing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindakop dan UKM Simelu, Insinyur Ibnu Abbas, kepada Serambi FM kemarin mengatakan pihaknya menghimbau para pedagang 9 bahan pokok di wilayah Kepulauan Simelu untuk tidak menaikkan harga menyusul terganggunya pelayaran ke Simelu akibat cuaca buruk. Terganggunya pelayaran telah menyebabkan distribusi sembako ke Simelu terputus karena tidak beroperasinya kapal penyeberangan atau pengalihan rute pelayaran seperti rute ke Melabu dan Singkil, mengingat gelombang tinggi melanda perairan setempat. Kepada pihak penyelenggara pelayaran di Simelu maupun di daratan Aceh, pihaknya meminta untuk lebih mengutamakan kendaraan pengangkut barang ke Simelu apabila cuaca atau pelayaran kembali normal. Selama beberapa hari ke depan lanjutnya, Disperindakop dan UKM Simelu bersama instansi terkait terus memantau kondisi stok kebutuhan pokok di wilayah ini agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam kondisi saat ini. Sudarlun Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu Syik mendesak kepada 730 gesi yang tersebar di 23 kecamatan untuk segera dapat mengusulkan program kerja pembangunan kampung melalui alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja kampung atau APBG 2018. Abu Syik mengatakan seiring dengan telah tuntasnya Perbup Pidi nomor 13 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan APBG sejak sepekan lalu telah disampaikan ke 23 kecamatan. Maka ia berharap agar seluruh gesi untuk segera mengajukan kanun gampung pengusulan program kerja pembangunan. Dalam rentang waktu tersebut, pihak gesi sudah dapat mengajukan proses pengajuan dana tahap awal sebesar 25%. Diakui Abu Syik, keterlambatan Perbup dikarenakan adanya proses mutasi. Kendati demikian, pemerintah berharap agar seluruh gesi untuk mematuhi segala aturan dan petunjuk teknis yang telah ada dalam aturan negara dan peraturan bupati. Sudarlun Dai Kondang Ustadz Abdul Somad LCMA mengajak masyarakat muslim untuk terus meningkatkan silaturahmi dalam suatu majelis agama. Hal itu dikatakan Ustadz Somad saat memberikan tausiah setelah salat subuh pada minggu pagi di halaman Polres Aceh Barat. Polres Aceh Barat AKBP Raden Bobi Arya Prakarsa dan Rem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Nefra Firdaus, Sekda Bukhari, Forkopimda dan Rektor UTU. Ustadz Somad sebelum memberikan tausiah ikut salat subuh bersama yang diikuti sekitar 4.000 orang jamaah yang memadati Polres serta jalan di depan kantor polisi tersebut. Ustadz Somad juga meminta masyarakat muslim meningkatkan keimanan dan ketakwaan para jamaah tausiah. Demikian juga dapat menambah ilmu agama yang akan menyempurnakan iman dan ibadah sehari-hari. Sudarlun, tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Mutiara Timur dan Kecamatan Pekanbaru Pidi diserang hama ulat. Akibatnya petani resah sebab sebelumnya juga baru diserang hama wereng. Kejerensi Kecamatan Mutiara Timur Maimun Gade yang juga koordinator petani di wilayah tersebut mengaku hama ulat menyerang beberapa belasan hektar di wilayah itu. Sementara yang sudah mendapatkan laporan petani di Gampung Palau Tinggi, Sago Timpen, Jojo, Karing, dan Daya Usi. Menurut Kejerensi Mutiara Timur, tanaman padi baru ditanam sekitar satu bulan lalu dan daunnya menguning dan ditemukan ulat yang memakan daun padi. Walau demikian, petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Pidi telah turun ke lokasi melakukan penyemprotan. Namun hal tersebut belum membuahkan hasil. Selanjutnya, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Pidi Insinyur Admi mengakui hama ulat menyerang padi di beberapa wilayah di Pidi. Pihaknya juga terus memantau ke lokasi, sementara dua hari lalu juga telah turun pihak Kementerian Pertanian terkait hama ulat. Hanya saja kendalanya saat ini, obat penyemprotan hama di Dinas Pertanian Pidi mengalami kekosongan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 23 April 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.